Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd, fama'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa talabah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, kita kembali melanjutkan insyaallah ta'ala kajian kita membaca kitab At-Tibyan fi adabi hammalatil Qur'an karya al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada penyebutan adab yang harus diperhatikan bagi seorang muallim wa muta'allim, adab seorang guru dan seorang penuntut ilmu. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada apa yang dibawakan oleh beliau, yaitu bahwa seorang muallim ya hendaknya jangan menghalangi seorang yang belajar disebabkan niatnya yang tidak benar. Ini ya. Jadi seorang guru, seorang ustaz, seorang yang mengajarkan ilmu ataupun Al-Quran, dia jangan memperhatikan niat orang-orang yang belajar kepadanya. Ya. Ya, apabila ada yang datang ke majelisnya, ya, belajar, ya sudah. Diajari. Nah, jangan memperhatikan niatnya. Nah, mungkin ada sebagian dari penuntut ilmu yang datang ke majelis ilmu, datang ke pondok pesantren misalnya karena tuntutan orang tua, ya, dipaksa oleh orang tuanya, atau hanya sekedar pelarian daripada di rumah misalnya banyak dibebani pekerjaan-pekerjaan di rumah sehingga dia pun datang ke pondok, ah, enak di pondok, lebih santai mungkin, ya. Nah, atau untuk niatan-niatan yang lain. Maka yang seperti ini, hendaknya seorang muallim jangan menghalanginya untuk belajar, apapun niatnya. Ya, wala yamtani'u min ta'limi ahadi. Min ta'limi ahadin li qaunihi ghairu sahih an-niyyah. Janganlah seorang menghalangi ataupun menolak untuk mengajari seseorang disebabkan niatnya yang tidak benar. Faqad qala Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dan yang selain beliau mengatakan talabuhum lil ilmi niyyah, mereka menuntut ilmu itu sudah niat. Ya, seorang penuntut ilmu datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu itu sudah niat, ya, yang mana dia sudah menghadiri majelis ilmu itu sudah niat. Nah, maknahu kanat aqibatuhu ansarallah ansarallillahi ta'ala. Maknanya apa? Maknanya bahwa seorang penuntut ilmu apabila dia telah melangkahkan kakinya, ya, untuk datang hadir ke majelis ilmu yang tadinya mungkin niat yang ada pada dirinya adalah niat yang tidak benar, kemudian ketika dia duduk di majelis ilmu berubah niatnya. Nah, ini baik. Apa ada yang terlewat? Waqalu, dan mereka mengatakan para ulama, talabnal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kata para ulama, kami menuntut ilmu untuk selain Allah, maka ilmu itu enggan kecuali untuk dipelajari karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Seorang yang menuntut ilmu mungkin di awal dia melangkahkan kakinya mendatangi majelis ilmu, mungkin niatnya tidak benar. Ya. Tapi lama-kelamaan seiring waktu dia mengikuti majelis ilmu yang di dalamnya disampaikan nasihat-nasihat, disampaikan firman Allah, disampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, disampaikan di dalamnya pentingnya untuk mengikhlaskan niat, untuk memperbaiki niat. Ya. Maka yang tadinya niat dia tidak benar, maka akan berubah. Nah, dan berapa banyak ya yang seperti itu keadaannya. Nah, dia berubah. Ya. Yang awalnya mungkin dia di pondok, datang mondok, ya. Mungkin dia enggak serius belajar. Ya karena perintah orang tuanya saja. Itu pun mungkin berat dia mondok. Tapi karena dipaksa orang tuanya dengan berat hati, akhirnya mau tidak mau dia harus mendekam di pondok pesantren, ya. Nah, dengan hati yang sangat terpaksa. Ya, tapi seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan ya, ketika dia mendengarkan nasihat-nasihat di majelis ilmu, ya. Tentunya setelah taufik minallah, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia pun akhirnya merasakan ya, kelezatan ilmu. Ya, dia pun merasakan kedamaian ketika duduk di majelis ilmu. Akhirnya ya, dia menjadi seorang yang serius dalam menuntut ilmu. Banyak yang seperti itu. Nah, ya, yang tadinya mungkin belajarnya malas-malasan, kita lihat wah ini anaknya sulit ya, susah. Susah diatur. Nah, tapi ya namanya keadaan manusia itu bisa berubah, ya kan? Yang tadinya mungkin seorang yang naam kelihatan tidak baik, ya akhlaknya mungkin buruk, berbalik menjadi seorang yang masya Allah berakhlak mulia, ya banyak yang seperti itu. Nah, dia akan terbimbing. Nah ini, jadi menuntut ilmu itu sudah kebaikan ya, duduk di majelis ilmu ini sudah kebaikan. Ya, apapun niatnya. Nah, tentunya ya sejelek-jeleknya niat orang ketika belajar, dia duduk. Kalau dia duduk dan mendengar, dia punya telinga dan digunakan telinga untuk mendengar, pasti ada satu dua faedah yang nyantol di telinganya. Ya. Nah. Taib. Makna hukanat atibatuhu ansara lillahi ta'ala. Makna dari ucapan ulama ini yang mengatakan kami dahulu menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ilmu itu enggan untuk dituntut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang akhirnya niat yang tidak ikhlas menjadi ikhlas. Taib. Qala rahimahullah wa yasunu yadaihi fi halil iftira fi halil iqra'i anil abad. Nah, dan hendaknya seorang muallim ya, dia menjaga tangannya ya, menjaga tangannya ketika keadaan sedang mengajarkan membaca Al-Qur'an halul iqra ya. Kalau di majelis mukri tentunya mengajarkan qiraah, mengajarkan riwayat Al-Qur'an ya. Nah, ketika dia mengajarkan Al-Qur'an, sedang membacakan Al-Qur'an kepada murid-muridnya ya, apakah dia mentasmi atau dia mentalkin? Naam, hendaknya dia menjaga tangannya dari abas, dari perbuatan yang sia-sia. Ya. Gerakan-gerakan yang tidak perlu. Naam. Wa ainaihi an tafriki nadharihima min ghairi hajah. Demikian pula menjaga perhatiannya, menjaga pandangan matanya. Ya, dari perkara yang bisa memecahkan perhatiannya. Memecahkan pandangannya ini hendaknya dia menjaga dari hal-hal yang membuat dia tidak fokus. Ya, membuat tidak fokus. Min ghairi hajah, tanpa adanya kebutuhan. Ya. Naam. Wa yaq'adu 'ala thaharah. Dan hendaknya seorang muallim duduk dalam keadaan bersuci. Ini ya, dia berwudu, ya, jangan dalam keadaan berhadas, ya, baik hadas kecil, apalagi hadas besar. Nah, mustaqbilal qiblah dan menghadap kiblat, ini adab ya, ini adab-adab yang sangat diperhatikan, yang sangat dijunjung tinggi oleh para ulama salaf. Mereka berwudu, ya. Ini ketika kita berada di majelis ilmu, di majelis terkhusus majelis Quran, yang di situ kita membaca Al-Quran, apalagi menyentuh mushaf, hendaknya kita berwudu, ya, jangan dalam keadaan berhadas. Wa yajlisu biwaqar, dan hendaknya dia duduk dengan tenang, ya, duduknya tenang. Wa takunu thiyabuhu baydhan nadhifah, dan hendaknya pakaiannya itu na'am baydhan, ya, pakaiannya putih, bersih, ya, tentunya tidak harus putih pakaiannya, ya, tapi na'am, biasanya pakaian putih itu lebih menggambarkan kebersihan, ya, na'am. Makanya para ulama seperti Al-Imam Malik rahimahullah, beliau setiap kali hendak menyampaikan hadis, hendak apa, membuat ataupun ketika di majelis hadis, ya, beliau selalu memperhatikan hayahnya, apakah itu penampilannya, beliau pakai pakaian yang bagus, ya, na'am. Kemudian disebutkan bahwa beliau menyisir jenggotnya, disisir supaya rapi, ya, intinya memperhatikan hayah, memperhatikan tampilannya, ya, ini termasuk adab. Ya, karena kita sedang apa? Sedang berhadapan dengan kalamullah. Ya. Tentunya orang ketika dia mempersiapkan hai'ah sebaik mungkin, dia mempersiapkan penampilannya sebaik mungkin, berarti apa yang hendak dia hadapi itu sesuatu yang mulia. Kan seperti itu. Ya, kita saja mungkin mau ketemu dengan orang-orang terpandang, orang-orang terkemuka, mungkin kita tidak berani penampilan seadanya, ya kan? Nah, pasti kita akan memakai, kalau kita punya jubah yang paling bagus, itu yang akan kita pakai. Ya, kedatangan syekh misalnya, atau kita mau pergi menghadiri acara apa, ya, tentunya kita akan menampilkan penampilan sebaik mungkin. Ya, terlebih lagi, ini kita sedang, ya, berhadapan dengan Al-Quran, kalamullah. Ya, lebih-lebih lagi harus kita muliakan. Jangan berpenampilan berpenampilan asal-asalan, ya. Kita tidak mengatakan penampilannya harus wah gitu ya, harus mewah, bukan. Tapi penampilannya harus, ya, layak. Nah, selayaknya seorang penuntut ilmu. Ya. Ya, hendaknya memakai jubah, ya. Pakai jubah. Naam. Ataupun ya pakaian semisal ya baju koko, ya jelas pakaian-pakaian yang inilah menunjukkan thalabatul ilm. Jangan misalnya pakai baju kaos, ya. Nah, apalagi enggak pakai sarung, cuman pakai sirwal. Nah, ini tidak sepantasnya. Nah, ini ya. Baik. Intinya hai'ah, ya. Tampilannya itu harus penting. Kemudian memakai wangi-wangian, ya, pakai parfum, mandi sebelum itu, ya, bersihlah intinya. Jangan dalam keadaan keringatan menebarkan aroma yang kurang sedap, ya, datang ke majelis ilmu akan mengganggu yang lainnya. Ya. Sikat gigi. Nah ini. Ini bagi seorang muallim, ya, bagi seorang guru, tentunya bagi seorang murid ya juga tak kalah pentingnya hal ini diperhatikan. Baik. Wa idza wasala ila mawdhi'i julusihi shalla rak'atain qoblal julus. Dan apabila dia sampai ke tempat duduknya di majelisnya, yakni hendaknya dia salat 2 rakaat sebelum duduk. Ya. Sawa'un kana al-mawdhi'ul mawdhi'u masjidan, sawa'un kana sawa'un kana al-mawdhi'u masjidan aw ghairuhu. Baik tempat majelisnya itu masjid atau selain masjid. ini ya. Kalau masjid jelas perkaranya ya, kalau di masjid jelas ya. Rasul SAW mengatakan idza dakhala ahadakumul masjid, ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka rak'atain. Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan kalian duduk sebelum dua rakaat, sebelum salat dua rakaat. Nah ini yang dikenal dengan istilah salat tahiyatul masjid. Ya, salat dalam rangka menghormati masjid. Nah, khilafan bainal ulama ya. Na'am fi wujubihi ya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang apakah wajib atau sunnahnya. Ya, jumhur para ulama berpendapat salat tahiyatul masjid ini tidak wajib, hanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Sebagian para ulama berpendapat wajib. Ya, berpendapat wajib seperti mazhab Zahiriyah. Naam, mereka berpendapat wajib. Naam. Ya. Sebagian para ulama berpendapat sholat tahiyatul masjid itu wajib bagi orang masuk masjid dalam keadaan wudu. Nah ini, kalau kita masuk masjid, kita berwudu, masih ada wudu, ya wajib sholat. Kalau nggak ada wudu, ya nggak wajib sholat, langsung duduk aja. Ya, ala kulli hal, ya apapun itu, terlepas dari khilaf yang ada, tentunya, ya sangat perkara yang sangat tidak sepantasnya ya orang masuk masjid. Naam, dalam keadaan dia ada kesempatan untuk sholat dua rakaat, ya dia tidak sholat. Nah, apa beratnya sholat dua rakaat? Ringan ya kan. Nah, sholat tahiyatul masjid ringan, paling butuh waktu 3 menit atau 5 menit. Nah, sebentar. Kecuali memang keadaannya mungkin terburu-buru ya kan. Waktu mungkin dia terlambat, waktu sudah mau habis. Dia terlambat datang mungkin sekitar 15 menit lagi majelis sudah selesai ini. Akhirnya dia duduk, langsung duduk di majelis labas. Ya. Tapi kalau waktunya masih longgar, hendaknya ya sholat. Demikian pula para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, para santri, ya, biasakan masuk masjid sholat dua rakaat. Ya. Jangan biasakan hanya duduk tanpa sholat. Ya, walaupun sekali lagi terdapat khilaf, jumhur mayoritas para ulama bahkan sebagian menukilkan ijma ya bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, ini beliau sebutkan di masjid dan selain masjid. Nah, kalau selain masjid bagaimana? Misalnya majelisnya di kelas atau majelisnya di rumah, ya kan? Apakah dituntut untuk sholat? Tentunya tidak seperti di masjid ya, artinya tidak disyaratkan, tidak ada anjuran secara khusus untuk sholat kalau tempatnya selain masjid. Tapi kalau dia mau sholat, tentunya sholat, apakah ketika di waktu duha misalnya majelisnya waktu duha, dia sholat dua rakaat ya, atau sholat mutlak labas ya. Nah, fadhal ijlis kawan. Nah, ini perkara yang bagus ya kalau seorang mau melakukan sholat dua rakaat kalau tidak di masjid. Nah, tapi tidak ditekankan secara khusus ya, tidak ada anjuran secara khusus. Nah, Imam Bukhari rahimahullahu taala disebutkan beliau setiap kali ya mau menulis hadis di dalam kitab sahih beliau, ya, beliau sholat dua rakaat beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan berapa hadis dalam Sahih Bukhari. Ya, ribuan hadis. Nah, berarti berapa ribu kali beliau sholat dua rakaat. Setiap mau menulis hadis dalam kitab beliau, ya, Jami'us Sahih atau yang lebih dikenal dengan Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, fa in kana masjidan fa huwa akid. Apabila tempatnya adalah masjid, maka itu sangat ditekankan seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau masjid ya salat dua rakaat. Sebagian para ulama ya menjelaskan bagaimana kalau keadaan kita ya takarror, bolak-balik masuk masjid, apakah setiap masuk masjid keluar masuk lagi disunahkan sholat dua rakaat? Ya. Kalau faedah yang Anda dapatkan dari fatwa Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullah, kalau kita bolak-balik masuk masjid ya sholat sunahnya sekali saja. Ya, sholatnya sekali saja. Tapi kalau dia mau sholat setiap keluar, misalnya kita sekarang masjid, kamar mandi, masuk lagi, sholat lagi, tidak mengapa. Ya. Nah, kalau Syekh Utsaimin mengatakan kalau jarak waktunya lama, misalnya sangat lama, ya maka dianjurkan untuk sholat. Ya. Tapi kalau hanya sebentar, misalnya kita melangkah sebentar ke maksob misalnya, atau sebentar kamar mandi berwudu, ya masuk masjid, itu tidak ditekankan untuk sholat. Ya, tapi kalau mau sholat tidak mengapa. Baik. Fa innahu yukrahul julusu fihi qabla an yusalli. Karena dimakruhkan baginya untuk duduk di dalamnya, yakni di masjid sebelum dia sholat dua rakaat. Makruh hukumnya. Indal jumhur ya. Di kalangan mayoritas para ulama yang berpendapat tidak wajib sholat sunnah tahiyatul masjid. Wa yajlisu mutarabbian insya'a aw ghairu mutarabbi. Dan hendaknya duduk, dia duduk mutarabbi. Duduk mutarabbi, duduk bersilai seperti ini. Seperti yang kebanyakan kita lakukan ya, duduk bersila. Atau selain duduk bersila. Ya, bersimpuh misalnya, gimana duduk bersimpuh? Duduk di atas tumit. Ya, yang nanti juga akan disebutkan. Nah, ini juga bagus. Ya. Baik, yang jelas duduknya duduk yang menunjukkan sopan ya. Nah, menunjukkan adab yang sopan. Nah. Wa min adabihi faslun fasal wa min adabihil mutaakkidah wa ma yu'tana bihi. Dan termasuk adab yang sangat ditekankan dan perkara yang diperhatikan padanya adalah alla yazillal ilma. Ya. Hendaknya seorang jangan merendahkan ilmu. Nah. Hendaknya orang jangan merendahkan ilmu. Beliau sebutkan di sini, fa yadhhabu ila makanin yansibu ila man yata'allamu minhu. Ya, liyata'allama minhu fi. Nah, kata beliau apa? Yaitu seorang muallim pergi ke tempat, ya, ke tempat yang disandarkan kepada orang yang belajar, ya. Yani tempat yang itu tempat orang yang belajar darinya, liyata'allama fi, untuk dia belajar pada tempat itu, ya. Wa in kana al muta'allim khalifatun faman dunahu, walaupun ya muta'allim orang yang belajar tersebut seorang khalifah atau yang selainnya, yakni jangan seorang ya seorang muallim mau datang ke tempat orang yang belajar. Nah, ini ya, ini juga tanbih bagi para udaris, bagi para muallim. Yang seperti ini termasuk apa? Merendahkan ilmu. Ya. Demikian pula orang yang mau belajar tentunya ya kata para ulama Pak, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Kalau dia mau belajar ya datang ke tempat muallimnya. Ini juga mungkin perkara yang hendaknya diperhatikan oleh orang-orang yang belajar secara privat. Ya kan? Kan kita biasa privat, guru panggilan lah. Datang ke tempat muridnya, ke rumahnya atau yang semisalnya. Ya, kalau orang yang mengerti, ya, kalau orang yang paham tentang nilai ilmu, dia tidak akan mau menerima itu. Ya kalau mau belajar, mau privat, datang ke rumah gurunya atau ke tempat ustadznya atau gurunya ngajar di masjidnya kah. Nah. Ya. Jangan dia mendatangi, istilahnya diundang ya, diundang datang ke rumahnya, atau selain rumahnya dia diundang, ya, ustadznya diundang, kita belajar di kebun ana misalnya, ya, atau yang semisalnya. Ya, ini termasuk bentuk merendahkan ilmu. Naam. Kecuali ya, keadaan yang memang ya sifatnya di sana ada unsur-unsur dakwah, ya. Unsur-unsur dakwah seperti di sebagian tempat ya, memang mau tidak mau kita harus mendatanginya. Harus para dai datang ke sana. Ya. Nah, ini ada unsur dakwah di sana. Ya. Nah, ada unsur dakwah, ada tempat-tempat yang mereka belum kenal sunnah, ya perlu untuk kita datangi, walaupun kita gak diundang, kita datang sendiri, ya. Nah, tapi secara umum yang seperti ini, ilmu, ya, hendaknya itu didatangi, orang yang mau belajar datang, jangan diundang, ya. Nah, ini biasanya kaitannya dengan fulus, ya. Nah, biasanya yang seperti ini ada bayaran-bayaran khusus, ini yang repotnya memang, ya. Yang repotnya di sini kadang hati kita lemah, ya. Bisa privat, ya kan? Datang setiap hari apa? Ya. Ada ininya lah, honornya sebulan sekian. Ya. Nah, ya akui saja sebagai manusia kadang kita lemah, ya kan? Nah, apalagi mungkin lagi membutuhkan. Nah, tapi ya hendaknya nasihat para ulama ini kita perhatikan, ya, jangan sampai kita menghinakan atau merendahkan ilmu. Baik. Ya, para ulama salaf seperti itu, seperti yang diriwayatkan dari Al-Imam Atha' bin Abi Rabah, ya. Datang khalifah ke rumah beliau, datang. Ya, anaknya dibawa ke rumah beliau dan seperti orang biasa, tidak dianggap istimewa, tidak. Mentang-mentang anak khalifah, anak pejabat terus diistimewakan, belajarnya dikhususkan. Ini juga pelajaran untuk kita. Ketika mengajar jangan apa ya, jangan pilih kasih. Ini anak fulan, ya. Diistimewakan. Ya, orang-orang yang terlihat dia terpandang lebih diistimewakan dari sisi menerapkan hukum-hukum, ya. Kalau yang lain melakukan kesalahan yang sama misalnya, dihukumnya beda. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Baik. Bal yasunul ilma an dzalik, bahkan hendaknya dia menjaga ilmu, ya, hendaknya dia menjaga ilmu dari hal yang demikian, ya. Ini dia jaga ilmunya, jangan terlalu gampangan jadi orang, ya. Nah, ya suruh datang ke rumahnya atau ke tempatnya. Anda mau belajar, fadol, datang, ya, dibuat janji, biasa bisa nyari apa hari ini jam sekian misalnya. Baik. Kama sanahu anhu salaf radhiyallahu anhu. Sebagaimana para salaf kita, ya, menjaganya, menjaga ilmu tersebut radhiyallahu anhu. Nah, wa hikayatuhum fi hadza katsiratun masyhurah. Nah, dan hikayat mereka tentang ini itu sangat banyak. Salah satunya yang kita sebutkan tadi. Kisah Atha' bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Atha' bin Abi Rabah, padahal beliau seorang apa? Maula. Seorang budak yang dimerdekakan. Mantan budak. Ya, yang disebutkan secara fisiknya beliau ya hitam. Ya. Artinya kalau orang melihat beliau ini, ya, pasti akan menghinakan, merendahkan. Tapi beliau memiliki prinsip yang kuat. Ya. Nah, beliau tidak tergiur, bahkan beliau berani menasihati khalifah. Dengan tegas beliau nasihati, ya, untuk khalifah berbuat adil kepada rakyatnya, memberikan hak-hak rakyatnya, diberikan oleh khalifah. Kemudian ditawarkan pada khalifah, itu tadi hak orang, sekarang engkau mau minta apa kepadaku? Ditawari oleh khalifah. Tadi engkau mengatakan apa? Engkau tadi menyampaikan aspirasi masyarakat, ya, untuk dipenuhi kebutuhan mereka. Nah, sekarang kebutuhanmu apa? Ya, artinya ditawari oleh khalifah. Minta, tafadol, kalau engkau mau minta sesuatu, minta. Apa kata beliau? Aku sama sekali tidak butuh kepada makhluk. Nah, sudah beliau pergi, enggak minta apa-apa kepada khalifah rahimahullahu taala. Taib. Faslun. Kemudian beliau sebutkan di sini, fasal wa yanbaghi an yakuna majlisahu wasi'an liyatamakkana julasa'uhu fi, ya, dan hendaknya majlisnya itu luas supaya memungkinkan bagi orang-orang duduk untuk duduk padanya, untuk duduk di majlisnya, jangan terlalu sempit. Ya. Fa fil hadisi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam khairul majalisi ausa'uha. Sebaik-baik majelis adalah yang paling luas. Rawahu Abu Daud fi sunanihi fi awaili kitabil adab bi isnadin sahih bi riwayati Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya, berlapang-lapang di majelis. Makna berlapang-lapang di majelis bukan berarti jauh dari ustadznya, jauh dari pengajarnya, bukan. Ya, berlomba-lomba jauh-jauhan, bukan itu maknanya. Ya. Kalau kita lihat keadaan para ulama salaf, bagaimana mereka berlomba-lomba. Ya. Berlomba-lomba untuk menjadi orang yang posisinya lebih dekat kepada muallimnya, kepada syekhnya. Ya. Sampai di antara mereka, walaupun kisah, apa, walaupun ini suatu hal yang dikatakan ajib, ya, yang aneh, ya, bahkan disebutkan sebagian mereka itu sampai enggak mau keluar hatta kencing sekalipun, ya. Takut tempat duduknya itu diduduki oleh orang lain. Mungkin zaman dulu itu begitu berharga, ya. Ya, apalagi zaman dulu kan majelis hadis itu untuk mendapatkan satu hadis itu tidak mudah, ya. Kalau kita mungkin, ya, banyaknya orang yang semakin lama semakin malas, ya, bermajelis ilmu, datang ke majelis taklim karena dimanjakan dengan fasilitas, ya kan? Nah, teknologi yang ada. Nah, era digital. Sudah dari rumah sambil santai bisa mendengarkan ilmu, ya. Kita taklim di sini, yang di rumah juga bisa dengar, ya. Sehingga banyak yang mungkin, ya, naam, dimanjakan dengan hal-hal seperti itu. Naam. Tapi tentunya beda, ya. Kita duduk mendengarkan taklim di majelis seperti ini dengan di rumah. Ya, beda-beda terasa. Dan insyaallah kita bisa merasakan perbedaannya. Ya. Rasanya itu beda. Nah, di rumah mungkin kita dengarkan taklim dari radio atau perekaman, mungkin sambil aktivitas, sambil makan, ya kan, sambil tidur-tiduran, ya, bahkan mungkin sambil nyabuti bulu ketek, ya kan, bisa sambil taklim. Nah ini, kalau di majelis ilmu kita akan mempersiapkan lebih, lebih fokus, ya, mempersiapkan hati kita, telinga kita, semuanya. Baik. Hai ini, ya. Kemudian selesai dari pembahasan adab muallim. Nah, sekarang giliran, ya. Faslun fi adabil muta'allim. Fasal tentang adab-adab muta'allim. Adab-adab orang yang belajar. Nah, jadi gantian sekarang, ya. Kalau tadi bagi ustadznya, adab yang harus diperhatikan ustadznya, gurunya, sekarang adab untuk muridnya. Baik. Kata beliau rahimahullah, jami'u ma dzakarnahu min adabil muallim fi nafsihi adabun lil muta'allim. Nah, seluruh yang kami sebutkan dari adab-adab seorang muallim, adab-adab seorang guru, itu juga adab bagi muta'allim. Jadi sama sebenarnya. Adab yang tadi, yang sudah kita lewati dari awal, ya, dari adab-adab seorang muallim, itu juga adab bagi muta'allim, bagi muridnya juga, ya. Nah, dan ditambah yang akan disebutkan oleh beliau ini, wa min adabihi, termasuk dari adabnya, yakni termasuk dari adab seorang muta'allim, seorang murid, seorang yang belajar, an yajtanibal asbab asyaghilata anit tahsil, hendaknya dia menjauhi sebab-sebab yang menyibukkan dirinya dari tahsil, dari mendapatkan ilmu. Ya. Illa sababan labudda minhu lil hajah, kecuali sebab yang harus dia lakukan karena kebutuhan. Ya, sama seperti seorang muallim, misalnya dia tidak disibukkan dengan perdagangan, tidak disibukkan dengan jualan, ya, bisnisnya. Demikian pula seorang penuntut ilmu tidak disibukkan dengan hal-hal yang itu bisa memecah konsentrasinya untuk belajar. Ya. Oleh karena itu, para penuntut ilmu, para santri dimanapun, ya, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk membawa yang namanya HP. Ya. Nah, cari pondok yang membolehkan santrinya HP, ada. Mungkin ada sebagian, ya, bukan pondok Ahlussunnah lah. Pondok-pondok awam juga mereka sama. Ya. Nah, karena tentunya itu perkara yang bukan hanya memecah konsentrasi belajar, bahkan merusak pikiran. Ya. Nah, merusak. Tidak ada HP aja kerusakan bisa masuk, ya, dari celah-celah yang kita tidak sangka. Ya, kadang ketika pulang, ya. Naam, dia membuka HP, misalnya dibawa ke pondok. Nah, ya, apalagi dibolehkan untuk bermain HP di pondok. Ini, ya, itu sangat dijauhi. Wa yambaghi an yutahhira qalbahu minal adnas. Dan hendaknya dia mensucikan hatinya dari berbagai macam kotoran. Ya, dari riya, sum'ah, ujub, hubur riasah, hubul madah, dan yang semisalnya. Ya, senang dipuji, senang kepemimpinan, senang tampil, ya. Liusliha liqabulil Qur'an wa hifdhihi wastithmarihi. Dia bersihkan hatinya, ya, dalam rangka untuk menerima Al-Qur'an dan untuk menghafalkannya dan untuk mendapatkan buah dari hafalannya. Ya, bersihkan hati. Nah, sebagaimana nasihat Al-Imam Waqi' kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, atau nasihat Al-Imam Syafi'i kepada Imam Waqi'. Nah, ya. Apa bunyinya? Apa syairnya, ya? Lupa. Nah, masyhur. Dakhaltu ila Syafi'i. Dakhaltu ila Waqi'. Ya. Syaqautu, naam. Imam Syafi'i mendatangi Imam Waqi', terbalik tadi. Imam Syafi'i datang kepada Imam Waqi' rahimahullahu taala. Kata Imam Syafi'i, syaqautu ila Waqi' an su'il hifdhi. Nah, aku, ya, mengeluhkan kepada Waqi', kepada Imam Waqi', tentang jeleknya hafalanku. Kok susah sekali menghafalnya. Ini Imam Syafi'i, ya. Nah, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya. Maka beliau membimbing aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa qala inna hadzal ilma nurun. Dan beliau mengatakan sesungguhnya ilmu ini cahaya. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada seorang yang bermaksiat. Ya. Tidak diragukan bahwa maksiat akan mengotori hati. Nah, sulit untuk kita menerima ilmu dalam keadaan hati kita bermaksiat, sulit. Ya. Nah, sebagaimana pula, ya, orang-orang yang terbiasa mendengarkan lantunan-lantunan musik. Nah, ini sangat mengganggu untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, makanya musik dengan Al-Qur'an itu tidak akan menyatu. Ya, orang yang candu, kecanduan musik, ya, biasa dengan musik, biasa bernyanyi misalnya, akan sulit dia untuk fokus dengan Al-Qur'an. Ya, itu butuh waktu biasanya. butuh waktu untuk membersihkan telinganya dari lantunan-lantunan suara-suara musik, ya. Makanya musik diharamkan di dalam Islam karena menghalangi dari zikrullah, ya, menghalangi dari banyak kebaikan. Nah, ini. Dan banyak dari kaum muslimin yang tidak paham tentang hal ini, ya, dan dianggap ya musik itu biasa, ya, sudah menjadi konsumsi harian, bukan suatu yang dianggap perkara yang haram, ya. Kalau kita katakan musik haram, pasti akan menjadi suatu yang suatu yang diperdebatkan. Nah, ya ini. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hifdzakumullah.